Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan mengkaji bersama-sama tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi ayat 53 dari surat Al-Baqarah yang tepatnya berbunyi Wa iz ataina musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab dan Al-Furqan agar kamu mendapat petunjuk. Di sini sebenarnya Allah masih mengingatkan kepada Bani Israel secara khusus dan umat manusia secara umum bagaimana mukjizat yang banyak telah diberikan Allah kepada mereka tidak menyebabkan mereka itu mendapatkan hidayah. Seperti sebelumnya pada pertemuan yang lalu disebutkan Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa ke Gunung Tursina agar dapat memperoleh kitab suci Taurat selama 40 malam. Rupanya mereka malah membuat ijal anak sapi dari emas untuk disembah. Kemudian sebelumnya lagi bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun ke dalam laut. Sebelumnya lagi kita menemukan bagaimana mereka selamat dari pengajaran itu kemudian mendapatkan manna wa salwa di samping memperoleh mata air, sumber mata air untuk minum. Namun itu semua tidak membuat hati mereka lunak. Nah, inilah suatu peristiwa yang sangat menyedihkan. Dan ini juga merupakan pelajaran berharga bagi kita bahwa sebenarnya petunjuk itu ada di mana-mana. Di depan mata kita. Cuman permasalahannya, kenapa kok ada orang yang tidak mendapat petunjuk? Sebenarnya itu pernyataan yang salah. Kenapa ada orang tidak mau mengambil petunjuk? Itulah yang benar. Jadi sebenarnya semua orang sudah mendapatkan petunjuk, tinggal mau mengambil atau tidak. Di antara petunjuk yang paling benar adalah di sini salah satu sumber petunjuk itu adalah Alkitab dan Al-Furqan. Kalau Alkitab secara umum maka dapat diartikan Al-Quran. Karena ini konteksnya Nabi Musa, maka Alkitab pada masa itu adalah Taurat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Taurat kepada Nabi Musa sebagai petunjuk bagi Bani Israel pada masanya, namun mereka tidak mengambilnya sebagai petunjuk, maka malah mengambil ijal sebagai Tuhan pengganti Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebenarnya suatu tindakan yang sangat tidak etis. Seperti pepatah kita menyatakan apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Air tuba. Jadi di samping kitab suci Taurat, Allah juga memberikan Al-Furqan, pemisah bagi hak dan yang batil. Jadi yaumal furqan yaumal takol jama'an itu dapat diartikan dengan perang Badar sebagai pemisah antara hak yang batil. Karena apa? Pada waktu perang Badar itu jelas sekali mana yang betul-betul muslim, mana yang betul-betul munafik dan mana yang betul-betul kafir. Iya, Ustaz. Jadi di sini Ustaz, kalau kita melihat kembali di ayat 53 ini Ustaz, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada Bani Israel ini, Ustaz. Yaitu diturunkannya kepada mereka Alkitab sebagai manhaj, sebagai petunjuk bagi mereka. Dan begitu juga diberikan kepada mereka Al-Furqan untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil agar mereka mendapatkan hidayah. Nah, Saya melihat begini, Ustaz. Kalau dilihat ayat ini diterapkan pula kepada umat Islam, maka umat Islam saat sekarang ini pun sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang jauh luar biasa, yeah, yaitu diberikannya Al-Qur'an, yeah, sebagai muhaimin, penghapus daripada ajaran-ajaran yang lalu. Namun apa sebenarnya, Ustaz, yang menyebabkan orang Bani Israel ini masih terus ingkar kepada ajaran Nabi Musa? Dan kalau kita lihat, apa pula sebabnya umat Islam ini terus terbawa rendong dengan perkembangan zaman dan akhirnya kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Iya, jadi kenapa Bani Israel itu tidak mengikuti petunjuk Allah berupa Alkitab ini? Sebenarnya itulah kenapa Allah menceritakan banyak sekali kisah Bani Israel di Al-Qur'an ini. Sebagai pelajaran bagi kita bahwa memang ada namanya di muka bumi ini orang yang bandal. Ah, itu dia. Ah, yang tidak mau mengikut walaupun tahu itu benar. Walaupun tahu di sana ada kesalahan dan mereka mengikutnya. Yang benar mereka tidak mengikutnya. Makanya sebenarnya kalau kita kaji ulang lagi kasus kisah ayat suci Al-Qur'an di awal kisah, sebenarnya yang pertama kali disebut setelah kisah Adam alaihissalam itu adalah manusia secara umum. Iya. Tapi Allah menyebutkan kisah Bani Israel secara khusus karena memang ini adalah sampel umat manusia yang paling bandal di muka bumi. Iya. Agar tidak diikuti. Gitu, agar tidak diikuti. Istilahnya kalau ada yang bandal, anak kita masih harus dimaafkan. Karena apa? Enggak sebandal Bani Israel. Jadi yang menariknya, Ustaz, kita lihat di sini. Mm-mm. Wa iz'ataina. Sebenarnya Allah sudah memberi, kan? Iya. Saya sangat setuju dengan pendapat antum tadi. Bahwasanya ketika Allah menurunkan manusia, diturunkannya bersama manusia itu, ya, Alkitab, iya, sebagai petunjuk bagi mereka. Jadi manusia ini sebenarnya enggak perlu mencari kedukun-kedukun alternatif atau alternatif. Itu ada petunjuk sudah, iya, dikasih Allah. Tinggal telan saja. Ya. Mak, yang menarik sekarang tahtadun ini. Tahtadun ini mendapat petunjuk. Nah, sudah ada, tapi ketika manusia tidak menjadikannya sebagai hidayah, iya, maka disitulah mereka menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Iya. Jadi saya sangat setuju dengan pernyataan Ustaz tadi. Dengan begitu, kesalahan bukan pada sisi Allah, iya, tetapi pada sisi Bani Israel. Iya. Kalau pada saat ini kesalahannya bukan pada Allah, kenapa umat Islam menjadi seperti ini? Tapi kesalahannya pada umat Islam dari seluruh lapisan, iya, iya, ketidaksadaran, kealpaan, ya, mengikut nafsu. Ya, bangsa ini telah lama mengikut nafsunya sehingga bencana demi bencana tak juga selesai, iya, sampai saat ini masih kita lihat berbagai fenomena yang menyedihkan. Kapan bisa lepas dari persoalan-persoalan seperti ini? Kapan kita bisa menerapkan hidayah Allah sebagai petunjuk bagi bangsa ini? Iya, benar sekali itu. Jadi kalau kita lihat kata-kata la'alla semoga. Iya. Semoga itu ada tingkatannya. Kalau semoga saya yang menyebutkan, semoga hari ini turun hujan, itu sangat terbatas pada usaha saya bagaimana bisa menurunkan hujan. Tapi keterbatasan saya, kemampuan saya untuk menurunkan hujan itu bisa dikatakan 0%. Iya. Mungkin karena saya melihat mendung turun, rupanya enggak turun, iya, kan bisa saja begitu. Bisa. Ah, kemudian ada juga keterbatasan saya, tapi saya mampu melaksanakannya. Kalau kamu datang, semoga saya bisa menjamumu. Ah, menjamu itu mungkin saya lakukan. Ah, ada semoga, tetapi itu pasti. Ketika itu menyampaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dikatakan la'allakum tahtadun, itu artinya kamu pasti mendapat petunjuk. Karena apa? Karena yang mengatakan Allah. Jadi semoga di sini itu bukan semoga yang sebutan pertama tadi saya mengatakan semoga turun hujan atau semoga saya menjamu kamu rupanya enggak ada makanan di rumah, tapi ini semoga yang dikatakan oleh Allah, Zat yang Maha Kuasa. Jadi artinya apa? Orang yang membacakan kitab suci, merenungi dan melaksanakannya pasti mendapat petunjuk. Nah, jadi jangan ada orang mengatakan, ah, saya sudah baca kitab suci tapi tidak mendapatkan petunjuk. pasti ada something wrong pada diri manusia itu. Iya, karena apa? Karena pernyataan Allah itu pasti. Kemudian ada pernyataan lain tadi, kembali ke pertanyaan Ustaz Ardi tadi. Kenapa kok Allah banyak sekali menyebutkan tentang Bani Israel ini? Nah, karena apa? Ini sebagai pelajaran kita juga, bahwa Allah yang begitu maha kuasa masih mengharapkan kepada Musa dan Harun untuk berkata lemah lembut kepada Fir'aun yang kurang ajar itu. Betul. Wa qula lahu qawlan layyina. Berkatalah kamu wahai Musa dan Fir'aun kepadanya, nyanya Fir'aun, dan perkataan yang lemah lembut. Ini suatu pelajaran bagi dai yang sangat berharga, bahwa sebejat apapun pejabat kita harus disikapi dengan bijaksana. Jangan mentang-mentang dia pejabat sudah arogan, kita pun lebih arogan lagi dari itu. Makanya sebenarnya etika Allah bagaimana menyampaikan taubat, maaf pada walaupun Bani Israel itu apa kurang bejatnya gitu, Fir'aun apa kurang bejatnya, tapi tetap ada taubat, maaf disebutkan terus. Itu bukti apa? Bahwa Allah itu maha kasih kepada hambanya, dan itulah yang diharapkan dari dai untuk bersifat lemah lembut. Saya teringat dengan cerita tadi. Ada seorang khalifah yang kelima, mungkin Al-Ma'mun, khalifah Bani Abbasiyah. Itu dalam sebuah khutbah Jum'at atau sebuah majlis ta'lim, ada seorang da'i wa'az yang sangat keras mengkritiknya. Mungkin kata-kata yang tidak cocok dan tidak pantas keluar. Lantas beliau sentil itu da'i dengan ayat yang tadi. Nah, Musa saja diutus kepada orang yang paling berengsek di permukaan, lebih parah dari saya. Apa kata Tuhan? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Nah, Anda sekarang berada di majelis kami. Anda tahu bahwasanya kami ini bukan orang kafir. Pun paling-paling ya ada kesalahan. Tidak sebejat Fir'aun. Kenapa Anda tidak menggunakan kata-kata yang lemah lembut kepada kami? Dan kamu pun tidak sesoleh Nabi Musa. Iya, gitu kamu pun tidak sesoleh Nabi Musa. Kenapa tidak menggunakan kata-kata yang lebih lembut untuk kami? Kenapa sekasar itu? Seolah-olah kami sudah sangat bejat di hadapan. Jadi disinilah metodenya itu. Metode al-wa'zu dengan cara pendekatan hikmah dan pendekatan layyina. Tapi Ustaz, kalau dilihat pula ini Ustaz, dengan kondisi belakangan ini yang maraknya aksi demo tentang adanya karikatur pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW ini, bagaimana sebenarnya pendapat Ustaz tentang demo-demo yang sekarang sedang berkembang jika dikaitkan dengan sikap Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang Yahudi ini, Ustaz? Iya, jadi sebenarnya tetap dalam konteks bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Jadi sebenarnya ada sisi, kenapa kok sampai karikaturnya demikian? Gambarnya mungkin ada seperti bom mau meledak di kepala Nabi Muhammad begitu ya, gambaran keras. Itu mungkin ada satu, kalau kita berpandangan positif, bahwa beginilah cerminan dari gambaran orang tidak tahu Islam terhadap Islam. Artinya apa? Dakwah ke Eropa itu belum sampai. Yang sampai ke Eropa itu hanya gambar-gambar saja. Umat Islam dunia ini harus berangkat ke Eropa dan berceramah di sana habis-habisan untuk merubah image, bahwa yang namanya bom identik kekerasan itu tidak identik dengan Islam. Islam itu agama kasih. Nah, itu kalau kita melihat segi positifnya. Segi positif yang lain, bahwa umat Islam dengan adanya isu seperti ini bersatu antara Sunni dan Syiah di Irak, menjadi bersatu yang selama ini mungkin menjadi perang saudara. Mungkin di daerah lain pun itu bisa terjadi. Arab Saudi dengan Salafinya dan agama apa aliran yang tidak menganut Salafi bentrok, sekarang sepakat untuk menyerang ada musuh di luar. Itu kalau segi positifnya. Segi negatifnya dari isu ini sangat besar, bahwa sebenarnya ini pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW, termasuk pembawa kitab suci Al-Quran. Bagaimana Islam menyikapinya? Islam menyikapinya dengan sangat bijaksana. Arti bijaksana bagaimana? Islam bukanlah agama pasrah, bukanlah agama apabila dipukul pipi yang kiri, berilah pipi yang kanan. Kalau sudah ditendang, kasih lagi supaya kau terjungkir gitu. Bukan demikian. Islam mengakui adanya kasih sayang, tapi di sisi lain Islam juga mendidik orang yang kurang ajar. Nah, jadi memang perlu adanya makanya dalam Islam itu ada kita temukan perang. Perang diakui dalam wujud kasih sayang. Begitu juga ini, maka perlu ada tindakan yang sangat bijaksana seperti membaikot produk Denmark itu, kemudian habis itu apa lagi? Mencoba untuk meluruskan pemahaman. Ya kalau misalnya bertindak maka jangan sampai brutal, karena kalau misalnya kita juga mengebom, betullah image mereka. Nah, itu. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Mungkin pertemuan yang akan datang kita akan masih membahas tentang Bani Israel. Dan ini diantara salah satu bentuk kita yakin bahwa karikatur ini, kalaupun tidak orang Yahudi betul yang membuatnya, tapi pola pikirnya sama seperti Yahudi, yaitu selalu mencari yang hina padahal yang mulia itu ada. Nah, padahal sebenarnya banyak hal yang perlu dan masih perlu untuk dirubah. Kenapa kok sampai agama orang dilecehkan? Itu tidak lain ajalah perbuatan Bani Israel yang notabene-nya sangat suka untuk melawan. Jangankan dengan nabinya, Tuhannya pun dilawan. Jangankan terhadap agama orang lain, agama dirinya saja kadang-kadang dicaci makinya. Itulah mungkin pernyataan yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kita di pagi hari ini, bahwa petunjuk itu ada di mana-mana. Kitab suci Al-Quran merupakan satu jaminan yang pasti mendapatkan petunjuk apabila dibaca. Maka tidak ada jalan kehidupan untuk meraih kesuksesan apabila kita tidak meraih dan mencerna serta mengamalkan apa yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zainal Arifin beserta Ustadz Haji Ardiansah MA dan Ustadz Hanafi LC mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.